Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, memasuki bab yang ke-23. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu maja'a anna ba'da hadhil ummati ya'budul awthan. Bab penjelasan tentang akan adanya sebagian umat ini yang menyembah berhala. Maksudnya, akan ada orang-orang yang tadinya beragama Islam, mereka termasuk kaum muslimin, kemudian menjadi murtad, keluar dari Islam. Penulis akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengabarkan tentang itu. Dan jemaah sekalian, apa pentingnya atau urgensinya bab ini? Minimal ada 4 poin. Yang pertama adalah sangat cocok dengan beberapa bab sebelumnya. Beberapa bab sebelumnya menjelaskan tentang sebab-sebab orang menjadi musyrik atau menjadi murtad, yaitu karena gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Jadi ada sebab-sebab yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, itu sudah kita bahas dalam beberapa bab sebelumnya, yaitu karena sikap gulu terhadap orang-orang soleh. Maka bab ini menegaskan bahwa kemurtadan atau kemusyrikan pada umat Islam benar-benar akan terjadi. Jadi ini urutan bab yang sangat cocok. Setelah di beberapa bab sebelumnya beliau menjelaskan sebab orang menjadi murtad atau terjerumus syirik, maka pada bab ini beliau menjelaskan penegasan adanya dalil-dalil tentang akan terjadi hal tersebut. Baik, ini yang pertama, karena sangat cocok dengan beberapa bab sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk membantah orang-orang yang berkata tidak akan ada kemusyrikan pada umat Islam, enggak mungkin sudah muslim menjadi murtad. Jadi ini ada ucapan sebagian orang, karena mereka berbuat syirik dan tidak mau dikatakan syirik, padahal yang mereka lakukan adalah syirik. Maka mereka pun berbagai cara membela diri mereka dengan menghembuskan berbagai macam syubhat-syubhat. Kalau syubhat yang terbaru, Islam itu agama arogan, suka mengharam-haramkan tradisi lokal, kearifan lokal. Padahal itu bukan kearifan lokal, itu syirik. Apanya yang arif? Itu bahkan dosa terbesar, yaitu syirik. Menyembah kepada Dewi Sri, kepada Nyi Roro Kidul, dengan cara membuat sedekah bumi, sedekah laut. Menyembelih untuk mereka, membuang-buang harta, ya, kepala kerbau ditanam atau dilempar ke laut. Subhanallah. Ini syubhat yang masih ada sampai hari ini, atau mungkin terbaru, Islam arogan. Padahal orang yang arogan, arogan itu kan artinya sombong ya. Orang yang sombong itu justru yang menolak Islam, yang menolak kebenaran, yang menolak ajaran Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, menolak apa yang Allah turunkan, dan menganggap remeh orang lain. Jadi inilah kesombongan. Justru yang berani menolak apa yang Allah tetapkan, dialah orang yang sombong. Iya. Tapi syubhat yang sudah ada sejak lama, mereka bilang kalau sudah muslim gak mungkinlah jadi musyrik. Dan mereka punya dalil, dan itulah yang mereka jadikan sebagai syubhat, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di jazirah Arab. Akan tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Jadi hadis ini menunjukkan setan pernah berputus asa ketika manusia masuk ke dalam Islam berkelompok-kelompok, ya, dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu setelah Fathu Makkah. Orang-orang banyak masuk Islam. Saat itu setan berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sudah masuk Islam itu. Tapi dia tidak putus asa untuk memecah belah di antara mereka. Jadi kata mereka, setan telah berputus asa untuk disembah. Berarti enggak akan ada kesyirikan. Maka jawabannya jemaah sekalian terhadap syubhat ini ada dua. Jawaban yang pertama, hadis tersebut hanya mengabarkan tentang keputusasaan setan, bukan mengabarkan kenyataan yang akan terjadi nanti. Betul, setan sudah berputus asa, tapi itu tidak bermakna tidak akan ada yang menjadi musyrik. Tidak bermakna seperti itu. Hanya mengabarkan keputusasaan setan ketika itu. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, inilah bab yang kita bahas. Dalil-dalil yang menunjukkan akan ada kemurtadan itu. Akan ada orang yang tadinya menyembah Allah, kemudian menyembah berhala atau menyembah makhluk selain Allah. Inilah pembahasannya bab kita. Iya. Baik, ini poin yang kedua. Mengapa bab ini penting? Untuk membantah syubhat mereka. Yang ketiga jemaah sekalian, untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang musyrik itu. Karena hadis-hadis yang akan kita sebutkan, yang menjadi murtad itu tentu tidak semuanya, hanya sebagian saja. Hanya sebagian, tidak semuanya. Maka dalam bab ini terkandung peringatan bagi kita, jangan sampai termasuk dalam golongan itu. Kemudian urgensi yang keempat adalah untuk mengingatkan kita bahwa di pundak kita ada tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab menjaga diri kita dari kesyirikan, tapi juga menjaga orang lain. Yaitu kita mengingatkan saudara-saudara kita, jangan sampai terjerumus kesyirikan. Dan yang sudah terjerumus syirik, kita punya kewajiban untuk menyelamatkan mereka. Dan inilah makna Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat untuk seluruh makhluk. Artinya apa? Islam mengajak seluruh makhluk untuk dapat rahmat Allah. Caranya bagaimana? Mereka harus masuk Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka akan dapat murka Allah. Dan inilah hakikat dakwah dan jihad dalam Islam. Jihad itu memiliki tujuan yang mulia, menyelamatkan manusia dari api neraka. Baik, ini paling tidak jemaah sekalian empat urgensinya bab ini. Dan bab ini terdiri dari lima dalil, empat atau tiga dari Al-Quran, kemudian dua dari As-Sunnah atau Al-Hadith. Dan empat dalil yang pertama insyaallah ta'ala kita bahas di kesempatan malam ini. Dalil yang pertama sampai yang ketiga adalah ayat-ayat yang berbicara tentang kemusyrikan ahlul kitab dan golongan terdahulu atau umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yang dulu beriman, lalu mereka menjadi musyrik. Jadi ayat 1 sampai ketiga, dalil pertama sampai ketiga itu belum berbicara tentang umat Islam, tapi berbicara tentang golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan umat terdahulu yang tadinya beriman, kemudian menjadi musyrik, menjadi kafir, murtad. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa hubungannya dengan pembahasan kita? Pembahasan kita kan tentang muslim yang kemudian murtad. Maka hubungannya ada pada dalil yang keempat. Jadi ini gambaran secara global. Hubungan pembahasan kita dengan ayat 1 sampai 3 itu terdapat pada hadis dalil yang keempat. Mari kita perhatikan satu persatu. Dalil yang pertama, qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab, yaitu diberi ilmu, diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasrani, maksud ayat ini. Lalu kemudian mereka beriman kepada Al-Jibit dan At-Tagut. Jibit itu kalimat yang mencakup patung-patung atau dukun dan tukang sihir. Sedangkan Tagut maknanya mencakup semua yang disembah selain Allah. Surat An-Nisa ayat ke-51. Maka ayat ini, pelajaran terpenting yang bisa kita petik darinya adalah golongan ahlul kitab dulunya beriman. Ketika diturunkan kepada mereka kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu dari Allah, maka mereka pun beriman. Tetapi kemudian di antara mereka ada yang murtad, yaitu mereka tidak lagi beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Al-Jibit dan At-Tagut. Al-Jibit, patung-patung atau para dukun dan tukang sihir. Tagut, semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengabarkan kepada kita golongan ahlul kitab yang dulunya beriman kemudian murtad, untuk memberi peringatan kepada kita agar jangan sampai seperti mereka. Dan pelajaran penting yang lainnya jemaah sekalian, yang juga bisa kita petik dari ayat ini adalah, bisa jadi ada orang yang berilmu kemudian murtad. Bisa jadi ada orang berilmu kemudian murtad. Karena ayat ini jelas, mereka diberikan bagian dari Alkitab, artinya punya ilmu, artinya punya ilmu, tapi kemudian mereka murtad. Dan biasanya orang yang berilmu itu murtad karena syahwat, sedangkan orang bodoh karena syubhat. Walaupun bisa saja dua-duanya sekaligus, syahwat juga, syubhat juga. Apalagi yang sudah pernah belajar katanya Islamic Studies di Amerika, di Eropa, makanya kepalanya sudah dipenuhi dengan syubhat, ditambah lagi syahwat. Semakin dia bikin tulisan atau pernyataan untuk mengkritik ajaran-ajaran Islam, duitnya semakin banyak. Ada syahwat di situ. Apalagi di zaman para buzzer, banyak uang. Jadi kerjanya mengkritik ajaran-ajaran Islam, nanti ada yang sponsori. Iya. Jadi ini bahaya besar. Kita harus hati-hati. Kemudian terkait dengan pembahasan kita, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, apabila umat terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang pernah diberikan kitab kepada mereka, ada yang menjadi murtad, maka kalau begitu pada umat ini juga akan ada yang menjadi murtad. Dalilnya apa? Itulah yang akan kita sebutkan pada dalil yang keempat. Ya. Ayat ini juga mengandung pelajaran kewajiban mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena penyebab orang yang berilmu itu menyimpang adalah tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Baik, kita masuk dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul hal unabbi'ukum bisharrim min dhalika mathubatan indallah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kalian katakan, yaitu lebih buruk kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ayat ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada golongan ahlul kitab yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka mengatakan, ma ra'aina syarra minkum. Ini disebutkan dalam sebab turun ayat ini. Mereka berkata, kami tidak melihat ada golongan yang lebih buruk daripada kalian. Maka Allah yang menjawab ucapan mereka ini. Allah yang menjawab, katakan wahai Muhammad, hal unabbi'ukum bisyarri min dhalika mathubatan indallah, maukah kalian aku kabarkan yang lebih buruk dari apa yang kalian katakan kedudukan mereka di sisi Allah. Malla'anahullahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abada at-tagut, yaitu orang-orang yang Allah laknat dan Allah murka kepadanya, dan Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi, dan mereka menyembah tagut. Surat Al-Maidah ayat ke-60. Baik jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah peringatan akan murka Allah kepada golongan ahlul kitab yang tadinya beriman kemudian menjadi kafir. Tadinya mereka beriman kemudian menjadi kafir. Sama dengan ayat sebelumnya, peringatan akan penyimpangan dan kesesatan golongan ahlul kitab agar kita tidak mengikuti mereka. Dan Allah sebutkan di sini, mereka dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Bahkan ada di antara mereka yang Allah jadikan kera dan babi. Subhanallah. Ini tadinya manusia, kemudian Allah jadikan kera dan babi. Siapa mereka itu jemaah sekalian? Ada perbedaan para ulama ahli tafsir. Yang dijadikan kera adalah orang-orang Yahudi. Adalah orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu. Mereka dilarang beraktivitas, tapi mereka membuat tipu daya, yaitu mereka pasang jala di hari Jumat, lalu mereka panen di hari Ahad. Jadi seakan-akan mereka tidak beraktivitas hari Sabtu, padahal hakikatnya ada, karena sudah dipasang jalanya. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran bagi kita juga. Para ulama menjelaskan orang yang melanggar syariat kalau disertai dengan tipu daya, dosanya lebih besar. Melanggar syariat disertai dengan tipu daya, dosanya lebih besar. Jadi dia mencoba mencari alasan untuk membenarkan perbuatan dosanya. Ini namanya hilah, melakukan tipu daya dalam syariat. Iya. Sedangkan yang dijadikan babi itu adalah orang-orang Nasrani yang kufur setelah Allah menurunkan Maidah, makanan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka menantang Nabi Isa alaihissalam kalau bisa turunkan makanan dari langit. Setelah Nabi Isa alaihissalam bermohon kepada Allah dan Allah benar-benar turunkan, ternyata mereka masih kafir. Maka Allah jadikan mereka babi. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, bahwa dua golongan ini yang dijadikan kera dan babi semuanya adalah Yahudi yang melakukan pelanggaran ketetapan Allah untuk melakukan aktivitas di hari Sabtu itu terlarang. Tapi yang muda yang dijadikan kera, yang tua yang dijadikan babi. Ini pendapat yang kedua. Ya, apapun pendapatnya, yang jelas mereka adalah ahlul kitab yang tadinya beriman kemudian menjadi kufur. Bukan hanya melanggar ketentuan di hari Sabtu, tapi ayat mengatakan wa'abadat tagut, dan mereka menyembah tagut. Iya, mungkin muncul pertanyaan, apa masih ada keturunan mereka sampai hari ini? Ya, jadi keturunan kera dan babi, atau bentuk seperti mereka? Jawabannya tidak ada lagi jemaah sekalian, karena ada sebuah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya satu kaum itu kalau Allah rubah mereka, maka tidak akan tersisa keturunan mereka. Ini mereka akan mati tidak lama. Iya. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah kata Allah, mereka kemudian menyembah tagut. Yang tadinya mereka menyembah Allah, lalu menyembah tagut. Maka di sini terkandung peringatan bagi kita agar tidak seperti mereka. Adapun kaitannya dengan pembahasan kita sama dengan ayat sebelumnya, apabila ada di antara mereka yang menyembah tagut, yang menyembah kepada selain Allah, maka akan ada juga di kalangan kita yang menyembah selain Allah setelah tadinya muslim. Dalilnya insyaallah pada dalil yang keempat. Iya. Jemaah sekalian, ayat ini juga mengandung pelajaran. Kita disyariatkan untuk berhujjah atau memaparkan argumentasi kita untuk membantah orang-orang musyrik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini disuruh oleh Allah menjawab ucapan mereka. Iya. Kita masuk dalil yang ketiga. Qala rahimahullah wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang menguasai urusan mereka, sungguh benar-benar akan kami jadikan di atas mereka atau di sekitar mereka sebuah masjid, tempat ibadah. Surat Al-Kahfi ayat 21. Makna ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berkuasa ketika Ashabul Kahfi terbangun. Ketika mereka terbangun dari tidur yang panjang, maka orang-orang yang berkuasa saat mereka sudah terbangun ternyata tidak lagi mengejar-ngejar mereka, bahkan mendukung mereka, menyenangi mereka. Sedangkan yang dulu mengejar-ngejar mereka sampai akhirnya mereka lari ke goa, itu sudah berlalu. Sekarang sudah berganti generasi baru. Iya. Penguasanya sudah berganti. Penguasanya sudah berganti. Lalu untuk memuliakan Ashabul Kahfi, maka mereka pun ingin membangun tempat ibadah di sekitar mereka. Di sekitar mereka ini maksudnya di mana? Ada yang mengatakan di goa mereka, ada pula yang berpendapat di kuburan mereka. Intinya di tempat yang dulu mereka berada di situ, yaitu goa, atau di kubur mereka. Tempat yang diagungkan, intinya di situ. Tempat yang diagungkan karena itu orang soleh, bekas orang soleh, atau kuburan orang soleh. Maka dalam syariat ini termasuk gulu berlebih-lebihan. Ya, bahkan jemaah sekalian, kita sekedar pergi safar saja karena kita mengagungkan tempat itu, gak boleh. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tempat itu mulia dan dianjurkan untuk safar ke sana, yaitu tiga masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat kecuali ketiga masjid saja. Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Iya. Jadi ayat ini mengandung pelajaran bersikap gulu kepada satu tempat, apakah itu karena bekas orang soleh atau kuburan orang soleh, merupakan tradisi umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kekafiran, yang menyebabkan mereka terjerumus dalam dosa syirik. Makanya jemaah sekalian, pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam perjalanan menuju Makkah, lalu ada sekelompok orang mampir di sebuah masjid. Alasan mereka, dulu masjid itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir padanya. Maka Umar radhiyallahu anhu melarang mereka. Karena walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mampir di situ, beliau tidak mensyariatkan umatnya untuk mampir di situ kecuali kebetulan pas waktu sholat, ada keperluan untuk sholat, maka silahkan mampir di masjid itu. Kalau gak ada keperluan apa-apa, mampir karena Rasulullah SAW pernah mampir di situ, padahal beliau tidak mensyariatkan untuk mampir di situ, maka itu tidak dibolehkan. Karena kalau begitu, masjid itu kita utamakan daripada masjid-masjid yang lain, padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya. Ya. Juga kisah yang sering kita dengarkan, Umar juga radhiyallahu anhu menebang sebuah pohon yang di sekitarnya ada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat. Dan pohon ini bukan hanya disebut dalam buku-buku sejarah, tapi disebut dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulun nar ahadun bayya'a tahta asy-syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon itu, yaitu baiatur ridwan. Ini adalah salah satu fase sejarah yang sangat penting dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Subhanallah, luar biasa pohon ini. Ada peristiwa penting padanya. Peristiwa generasi terbaik dan makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi jemaah sekalian, Umar memerintahkan agar pohon itu ditebang. Bayangkan kalau Umar ada zaman sekarang, ya. Dinamakan apa beliau? Ya, Wahabila, ya. Atau apa lagi? Ya, intoleran dan lain sebagainya. Dan ini diantara yang disayangkan oleh golongan-golongan yang menyimpang terhadap pemerintah Arab Saudi. Kata mereka, tidak menghargai situs-situs sejarah. Situs-situs sejarah. Nah, sama Umar ditebang. Alasan beliau menebang pohon itu kenapa jemaah sekalian? bukan karena pohon itu dijadikan tempat pacaran, tempat mojok muda-mudi tidak, tempat wisata tidak. Tapi beliau mendengarkan ada orang-orang datang ke sana untuk sholat. Sholat bukan menyembah pohon itu, bukan. Menyembah Allah. Maka Umar memerintahkan pohon itu ditebang. Kenapa? Beliau baru sekedar khawatir. Belum terjadi syirik. Beliau baru khawatir. Nanti lama-lama pohon itu yang mereka sembah. Ia awalnya menyembah kepada Allah. Tapi bisa saja ketika mereka mengagungkan pohon itu secara berlebih-lebihan, pohon itu gak ada bedanya dengan pohon yang lain. Gak ada dalil menunjukkan dia lebih utama daripada pohon yang lain. Maka itu akan menjerumuskan mereka dalam syirik. Maka Umar radhiyallahu anhu memerintahkan pohon itu untuk ditebang. Jadi bukan kebiasaan umat Islam itu apa namanya mensucikan, memuliakan atau melebihkan satu tempat karena itu bersejarah. Walaupun sejarah para nabi, enggak boleh. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tempat itu lebih mulia daripada yang lain. Contohnya ya dua kota suci, Makkah dan Madinah, kan jelas dalil-dalilnya. Kota-kota yang lain itu sama semuanya. Begitu pula enggak boleh kita utamakan satu masjid melebihi masjid yang lain. Ini misalkan kita yakini masjid ini kalau kita sholat di sini pahalanya lebih banyak daripada di masjid lain. Enggak boleh. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya yang beda itu hanya tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Iya. Baik. Jadi ini kebiasaan orang-orang musyrik yang mengantar tadinya mereka beriman. Karena ada kebiasaan ini mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sikap gulu orang-orang musyrik di zaman dahulu, di zaman Ashabul Kahfi. Yang tadinya mereka beriman, kemudian menjadi musyrik karena gulu kepada orang-orang soleh, yaitu kepada Ashabul Kahfi. Iya. Sama dengan dua ayat sebelumnya, ayat ini juga mengandung peringatan bagi kita agar jangan sampai terjerumus dalam perbuatan mereka. Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita. Dan juga sama dengan dua ayat sebelumnya, apabila orang-orang musyrik dahulu atau generasi terdahulu, umat-umat terdahulu, ada yang bersikap gulu kepada orang soleh, lalu mereka menjadi musyrik karena itu, maka akan ada juga bagi umat ini. Apa dalilnya? Kalau umat terdahulu, terutama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, di antara mereka ada yang musyrik menjadi kafir setelah beriman, maka akan terjadi juga pada umat ini. Maka inilah pembahasannya, dalil yang keempat. Qala rahimahullah, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadzwal kudza bil kudzati hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk di dalam lubang dab, yaitu lubang hewan seperti biawak padang pasir, kalian pun akan ikut memasukinya. Qalu ya Rasulullah, al-Yahudu wan-Nasara, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan umat-umat terdahulu yang akan diikuti oleh sebagian umat Islam itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian ayat atau hadis yang menghubungkan tiga ayat yang telah kita bahas tadi dengan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah tentang akan adanya orang yang sudah menjadi Muslim lalu murtad. Apakah dia Muslim dari lahir atau dia masuk Islam sudah dewasa, ternyata di antara golongan umat Islam ini ada yang kemudian menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena menyembah kepada selain Allah. Pertanyaannya, apa sebabnya mereka terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran itu? Ya, sebabnya adalah karena mereka mengikuti umat-umat terdahulu. Inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu bahaya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Karena suka menyerupai mereka, maka menjerumuskan sebagian umat dalam dosa kesyirikan. Dan dosa kesyirikan itulah yang menyebabkan mereka menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Karena berbuat dosa syirik, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu bahayanya tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan min maqasidi syar'i mukhalafatu al-kuffar, termasuk maksud syariat adalah menyelisihi orang-orang kafir. Jadi syariat kita memiliki maksud-maksud, maka di antara maksud utama syariat Islam ini adalah agar umat Islam berbeda dengan orang kafir. Makanya pernah kita bahas juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat yang sudah bernazar untuk menyembelih seekor unta di tempat yang namanya buana. Seandainya tempat itu dulunya pernah digunakan orang musyrik untuk menyembelih di situ, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beliau melakukannya. Ini cuma masalah tempat loh. Padahal kita menyembeli untuk Allah, tapi tempatnya biasa mereka gunakan untuk menyembeli kepada selain Allah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula beliau melarang solat di dua waktu, ketika matahari sedang terbit dan matahari sedang terbenam, karena di waktu itu para penyembah matahari sujud kepadanya. Begitu pula ketika beliau berpuasa di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ini hari yang sangat mulia. Lalu para sahabat mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana al-amul muqbil sunnatasi insyaallah." Kalau begitu tahun depan kita puasa jangan 10 saja. Kita harus puasa juga tanggal 9-nya. Jadi 9 dan 10 supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak sama dengan orang-orang kafir. Karena itu dosa besar. Sekedar menyerupai mereka itu sudah dosa besar. Sebab menyerupai mereka termasuk wala kepada mereka, loyal kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Dan bahaya terbesarnya ketika kita menyerupai mereka adalah kita akan terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jadi jemaah sekalian, hati-hati, jangan kita menyerupai orang-orang musyrik. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, hadis ini menegaskan pasti akan ada umat Islam yang murtad. Pasti akan ada umat Islam yang murtad. Sehingga dari hadis ini juga kita bisa memetik pelajaran, yaitu tanda benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Karena terbukti apa yang beliau kabarkan terjadi. Dan itu sudah kita saksikan hari ini. Kita sudah menyaksikannya. Ada orang-orang yang tadinya muslim kemudian terjerumus dalam dosa kesyirikan. atau kekufuran sehingga membatalkan Islamnya. Terserah dia masih merasa muslim atau tidak, itu enggak pengaruh. Dia menjadi murtad ketika dia terjerumus dalam dosa kesyirikan dan kekafiran. Maka ini sering kita saksikan, sehingga benarlah apa yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis ini adalah pengabaran sekaligus peringatan. Jadi hadis ini bermakna dua, pengabaran dan peringatan. Pengabaran artinya pasti ada, tidak mungkin tidak. Peringatan artinya jangan sampai kita seperti mereka. Karena yang dikabarkan murtad itu tentu tidak semuanya, hanya sebagian. Iya. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah yang bisa kita bahas agar kita berhati-hati jangan sampai termasuk dalam golongan yang murtad, yang kafir kepada Allah setelah kita diberikan hidayah keimanan. Sehingga kalau begitu kita harus lebih semangat dalam mempelajari akidah, terutama mempelajari tauhid untuk menjaga keimanan kita. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun yang bisa menjamin dirinya. Faktanya jemaah sekalian, ada ulama yang murtad. Walaupun sedikit, tapi ada. Itu ulama loh. Ada ulama yang sampai tingkatan murtad. Dia berilmu, dia mendalami ilmu agama Islam, tapi kemudian menjadi murtad. Maka jangan pernah kita mengandalkan ilmu kita, diri kita sendiri, tapi selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi teladan kepada kita. Walaupun beliau maksum, terjaga dari kesyirikan dan kekufuran, tapi beliau memberi teladan kepada kita. Para istri beliau mengabarkan di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Jadi ini penting sekali kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tetap dikuatkan dalam keimanan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.